Mitra bisnis, pembaca Jawa Pos mengeluh pelayanan sebuah rumah sakit di Surabaya yang dia katakan sangat tidak berkompeten yang mengakibatkan kondisi anaknya malah makin parah dan bahkan menjadi cacat. Kita juga melihat realita di masyarakat bahwa masyarakat mampu lebih memilih berobat di Malaysia atau Singapura sehingga terciptalah terminologi medical tourism di kedua negara itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Pak Yongki, apa komentar Anda melihat hal ini? Oke, kalau menurut saya kedokteran di Indonesia sebenarnya cukup bagus dan sangat bagus. Tapi kadang-kadang ada beberapa rumah sakit kurang dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Walaupun orang itu punya uang, kadang-kadang kenapa nggak jadi kepercayaan itu ada di Indonesia gitu. Kadang-kadang mereka harus pergi ke Malaysia atau ke Singapura. Nah inilah krisis kepercayaan itu harus dibuang dan harus dipikirkan kembali di dua belah pihak. Misalkan kalau kita ngomong batik, kita ngomong batik kenapa jadi populer di Indonesia, semua orang juga punya batik, tapi Indonesia punya batik, the difference-nya apa yang menjadi kategori yang paling keren dan paling mahal dan paling gaya itulah di Indonesia. Jadi, nah bagaimana menjadikan rumah sakit kita ini menjadi, ini loh rumah sakit yang tidak kalah dengan rumah sakit dari luar negeri, apa? Kita punya fasilitas, kita punya kenyamanan, biayanya lebih murah. Kalau tidak sakit, ya tidak sakit. Jangan tidak sakit, harus nginep. Kadang-kadang dipaksa nginep oleh rumah sakit untuk menutupi biaya segala macam, saya nggak tahu. Bisa juga kalau memang ini tidak perlu, profesional aja. Bahwa sekarang orang punya duit bisa berhak memilih. Tapi memilih yang mana supaya Indonesia tetap dipilih dengan cara ya keprofesionalan rumah sakit itu sendiri, yaitu promosinya yang jelas, bicaranya juga harus akurat, semuanya transparan. Karena supaya masyarakat kita juga belajar bahwa orang selalu memikir luar negeri karena ya, itulah tipikal orang kita juga kan selalu trademark bahwa rumah sakit luar negeri lebih bonafit, lebih akurat, di Indonesia kurang. Karena apa? Kepercayaan itu hilang. Nah, bagaimana mengembalikan kepercayaan itu? Yaitu sekarang lebih transparan, lebih terbuka. Jadi kalau setiap orang ke rumah sakit, oh ini nggak usah berobat terlalu lama karena Anda tidak sakit terlalu parah, Anda bisa pulang langsung. Kadang-kadang suka ditahan di rumah sakit dan itu biaya membengkak gitu loh. Kalau di luar negeri kadang-kadang mereka bilang, oh tidak, ini tidak usah dirawat, hanya di check up, enak selesai itu Anda boleh pulang. Oh ini tidak perlu nginep, bisa pulang langsung tanpa biaya penginapan. Dan mereka membuat itu menjadi setiap rumah sakit atau setiap dokter punya rasa kebersamaan bahwa uang ini adalah uang kita punya pasien yang harus kita jaga, bahwa bukan kesehatan yang dijaga, tapi keuangan mereka juga harus dijaga gitu. Ini hak kalau saudara kita yang sakit bagaimana? Supaya kita juga merasa bahwa ini adalah saudara-saudara kita yang punya tanggung jawab di kedokteran, bahwa inilah family saya, jangan habis keluar biaya banyak, tapi bisa pengobatan juga, tapi nggak usah keluar negeri gitu. Nah bagaimana? Nah bikinlah sesuatu komitmen sendiri di antara rumah sakit. Dan kita juga sebagai masyarakat juga punya komitmen bagaimana memberikan kepercayaan ini kepada mereka ya. Kita juga harus jangan selalu look down kita punya rumah sakit atau dokter, kadang-kadang selalu berpikir, ah di sini selalu pikirannya gini. Jadi itu yang udah kontradiksi antara yang satu sama yang lain udah gak nyambung. Istilah air dan minyak udah selalu pasti kurang. Kalau luar negeri pasti lebih baik. Ini yang image harus dibuang. Mungkin si masyarakat sendiri atau orang-orang yang tidak sakit harus mencoba mengangkat ini. Jangan sampai kita juga, ah kalau bilang rumah sakit Indonesia kesannya gak kelas, kesannya tidak membantu. Nah itu harus dibuang. Nah kita juga yang tadi rumah sakit bagaimana kesannya supaya menarik. Nah itu harus perlu pertemuan, perlu dibikin suatu komunikasi di email, di BB, Facebook, di apa yang membuat orang mengerti bahwa kita juga punya pengobat yang canggih loh. Contohnya kita ngomong kalau pemakanan obat tradisional kayak buat obat kanker misalkan daun sirsak. Orang Indonesia lebih menemukan, tapi kita tidak pernah membuat, diamin aja. Sehingga dari negara lain membuat teh rasa sirsak, teh rasa noni, dan Indonesia baru beberapa saat aja baru buat. Sebelumnya orang luar negeri yang lebih canggih. Nah itu kan sayang juga, sehingga kita tidak mengenal, malah orang asing lebih mengenal kita punya pengobatan tradisional. Nah kayak gitu-gitu tuh juga harus peka gitu loh. Nah si pemerintah juga harus mendukung mana yang harus tidak kena biaya, mana tidak harus kena biaya. Dalam arti ini harus diangkat. Jangan produk luar negeri begitu mahal boleh sama semudah mungkin, tapi lokal punya produksi mau bikin merek aja susah. Mau bikin branding aja nggak gampang. Harus mesti laporan ini, laporan yang kadang-kadang membuat waktu yang sangat kelamaan sehingga kita yang mau produksi, aduh menemukan ini aja belum ada kendala merek, belum kendala minta izin. Sehingga bisa setahun lebih baru muncul dengan pengobatan kita akan buat semaksimal mungkin. Tapi waktu udah terlalu lama, perlu kayak itulah maksud saya. Demikian pengusaha sepatu Yongki Komaladi. Saya Wendy Lim.